lari, langkah berdiri, alif sembah, ahai pada, duduk sepada. Siang negeri, istana negeri, bukti sejarah zaman. Negeri, istana negeri, bukti sejarah zaman ke zaman. Alahai emak, alahai saya, ridho emak. Alahai emak, alahai saya, ridho emak, ridho emak. Kilau emas mahkota negeri, perisai lambang ahai tangguh, naga bertang. Yang panas permainan hari, susah senang permainan hidup. Hujan panas permainan hari, susah senang permainan itu. Alahai emak, alahai saya, ridho emak, ridholah ilahi. Alahai emak, alahai saya, ridho emak. Alahai emak, alahai saya, ridho emak, ridholah ilahi. Alahai emak, alahai saya, ridho emak, ridholah ilahi. Danau Zamrud indah memikat, terapung pulau ahai bagi ditiup angin. Kalau hidup hendaklah selamat, pilih yang kawan bermain. Alahai emak, alahai saya, ridho emak. idola mía. Alahai ku